Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid, yakni penjelasan ringkas dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala terhadap risalah Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Qala rahimahullah taala wa rawat At-Tabarani bi isnadihi annahu kana fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dhil mu'minin. Dan Al-Imam At-Tabarani rahimahullah meriwayatkan bi isnadihi dengan sanad beliau. Tayyib, sebelum kita lanjutkan kita akan bahas terlebih dahulu siapa Al-Imam At-Tabarani rahimahullah ta'ala. Beliau adalah Al-Imam Al-Hafidh Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Al-Lakhmi, atau yang lebih dikenal dengan Al-Imam At-Tabarani rahimahullah ta'ala. Beliau adalah pemilik tiga mu'jam. Yang pertama mu'jam Al-Kabir, yang kedua mu'jam Al-Awsat, dan yang ketiga adalah mu'jam As-Saghir. Tayyib, riwayat ini beliau bawakan di dalam kitab Mu'jamul Kabir. Beliau mengambil riwayat dari Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, demikian juga Ishaq bin Ibrahim Ad-Dabari rahimahullah dan yang lainnya. Meninggal sanata sitin wa thalith mi'ah, pada tahun 360 Hijriyah rahimahullah ta'ala. Tayyib, sedikit faedah yang berkaitan dengan ilmu hadis atau ilmu mustalah. Kenapa sebuah kitab disebut dengan mu'jam? At-Tabarani sampai punya tiga mu'jam yang kita sebutkan di atas tadi. Semuanya berisi dengan kumpulan hadis-hadis. Nah, kita mengenal beberapa kitab induk hadis. Ada yang disebut dengan sahih, seperti sahih al-Imam al-Bukhari, sahih al-Imam Muslim rahimahumallah. Ada juga di sana kitab namanya musnad. Ada juga kitab namanya Al-Jami' seperti milik Al-Imam At-Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, itu yang lebih benar adalah namanya Jami' Tirmidzi. Musnad seperti yang dimiliki oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, dan juga Mu'jam seperti yang dimiliki oleh Al-Imam At-Tabarani rahimahullah. Apa maksud dari Al-Mu'jam? Baik. Mu'jam adalah sebuah kitab hadis yang penulisnya mengumpulkan hadis sesuai dengan nama syekh, sesuai dengan nama gurunya. Baik. Al-kitab allati turattab al-ahadithu fihi ala asma'i syuyukhil musannif. Kitab yang ditulis oleh seorang musannif sesuai dengan urutan nama gurunya. Jadi dimulai dari Hamzah, siapa gurunya yang diawali dengan nama Hamzah. Contoh Ahmad. Nah, beliau ini ngambil dari guru yang namanya Ahmad bin siapa, kan banyak. Ahmad bin fulan, hadisnya ini. Sampai selesai guru yang punya nama depan A dilanjutkan dengan nama depan B sampai selesai. Nah, yang seperti ini disebut dengan mu'jam. Baik. Maka mu'jam At-Tabarani kita bisa tahu bahwa itu ditulis oleh Tabrani berdasarkan nama gurunya sesuai dengan abjad huruf hijaiyah. Berbeda dengan kitab yang namanya Al-Musnad seperti milik Al-Imam Ahmad. Al-Musnad adalah kitab hadis yang ditulis berurutan sesuai nama sahabat. Kitab hadis yang ditulis berurutan sesuai dengan nama sahabat. Maka disebut dengan Musnad, Musnad Al-Imam Ahmad. Berarti riwayat-riwayat yang ada di dalam kitab tersebut diurutkan dari sahabat yang nama depannya A sampai terakhir yang nama depannya Ya. Jenis kitab yang lain, Al-Jami' Al-Imam At-Tirmidzi. Jami' adalah kitab hadis yang dikumpulkan berdasarkan bab-bab fiqih. Namanya Al-Jami'. Nah, kitab Al-Imam At-Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, itu kalau kita lihat urutannya adalah sesuai dengan bab-bab fiqih. Pertama dalam bab thaharah ada hadis apa saja di sana, dilanjutkan lagi bab miyah ada hadis apa lagi di sana, dan seterusnya. Maka susunan itu lebih tepat untuk disebut dengan Jami' Jami' At-Tirmidzi. Tayyib, wallahu taala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan. Tayyib, sehingga nanti jangan difahami bahwa Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam mu'jam. Mu'jam biasa kita kenal dengan nama kamus, bukan kamus. Beda istilah kita mu'jam menurut muhaddithin dengan lughawiyyin. Kalau menurut ulama lughah yang namanya mu'jam ya kamus itu. Penjelasan makna kalimat bahasa Arab sesuai dengan urutan huruf hijaiyah. Itu namanya mu'jam atau kamus. Baik, kita lanjutkan. Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan bi isnadihi dengan sanad beliau rahimahullah taala sampai kepada sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu annahu kana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dahulu di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun, ada seorang munafik. Kata penulis Taisir Azizil Hamid, beliau mengatakan lam aqif ala ismi hadzal munafiq. Aku tidak tahu siapa nama munafik yang dimaksud dalam hadis ini. Tetapi kata Syekh Abdul Rahman Ibnu Hasan Al-Syekh rahimahullah taala di dalam Fathul Majid, beliau mengatakan huwa Abdullah Ibnu Ubay kama saraha bihi Ibnu Abi Hatim fi riwayatihi. Yang dimaksud munafik dalam hadis ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafiqin, pentolan kaum munafik di Madinah ketika itu. Hal ini kata beliau sebagaimana yang disebutkan dengan jelas di dalam riwayat Al-Imam Abdurrahman Ibnu Abi Hatim rahimahullahu ta'ala. Maka demikian disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallah di dalam Al-Mulakhas. Beliau mengatakan munafiqun huwa Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafiqin. Yang dimaksud adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, sang pentolan munafik ketika itu. Tayyib. Wa nifaqu huna, dan kemunafikan yang dimaksud di sini izharul islami wa ikhfaul kufri, adalah perbuatan nifaq yaitu menampakkan keislaman dalam jawarihnya, wa ikhfaul kufur, dan menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya. Nifaq akbar. Yu'dhil mu'minin, seorang munafik ini selalu mengganggu, menyakiti kaum mu'minin, orang-orang yang beriman. Faqala ba'duhum, maka sebagian sahabat mengatakan, di dalam riwayat disebutkan bahwa yang mengatakan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, qumu bina nastaghithu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Qumu bina, mari bangkit bersama kami, ayo bareng-bareng, nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita istighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq, dari munafik satu ini. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallah, nastaghitsu bi Rasulillah, kita beristighatsah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ain natlubu minhu kaffa hadzal munafiq anil adza. Kita minta tolong kepada Nabi SAW untuk mencegah orang munafik ini dari mengganggu kaum muslimin, mengganggu orang-orang yang beriman. Baik. Ini keinginan para sahabat. Melihat bagaimana kerasnya permusuhan Abdullah bin Ubay, bahkan sampai dia hampir meninggal, tidak ada hari kecuali dia berupaya untuk mengganggu, menyakiti kaum muslimin. Sudah berapa kali peperangan yang kita lewati di pelajaran Urjuzah Mi'iyah, dan kita selalu mendengar bagaimana usaha dari Abdullah bin Ubay bin Salul selalu mengintervensi keputusan Nabi SAW, kemudian juga menggembosi semangat kaum muslimin dan seterusnya, bahkan berefek sampai berkurang banyak ketika perang Badar, ketika perang Uhud, peperangan-peperangan penting dalam sejarah Islam. Beberapa pasukannya berhasil ditarik mundur sebab hasutan dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan demikian terus, dia selalu mengganggu kaum muslimin. Tidak tenang hidupnya melihat kedamaian di tengah-tengah kaum muslimin. Taib. Nah, ini dirasakan oleh para sahabat. Mereka pun mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lihat, ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, nanti ada pelajaran adabnya di sini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan bukan hanya kenyataan yang terjadi, tapi juga bagaimana cara para sahabat itu menyampaikan keluh kesahnya, kalimatnya, kata-katanya diperhatikan oleh Nabi SAW. Lihat di sini tadi, mereka menggunakan kalimat istighatsah, nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta tolong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi berhubung lafadznya adalah istighatsah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian menjawab, innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Ketahuilah, sesungguhnya tidak boleh beristighatsah kepadaku. Tegas langsung diingatkan oleh Nabi, innahu la yustaghatsu bi, tidak boleh beristighatsah kepadaku. Wa innama yustaghatsu billah, akan tetapi hanya saja, innama sudah sering kita bahas adalah adatul hasr, membatasi sesuatu yang akan disebutkan setelahnya. Sesungguhnya saja istighatsah itu hanya billah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Ini hadisnya, ini pendek. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut hadis ini, kita lihat dulu makna al-ijmali, makna secara global yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Tayib, sebelumnya tadi tertinggal satu. Innahu la yustaghatsu bi, sesungguhnya tidak boleh beristighatsah kepadaku. Kariha sallallahu alaihi wasallam an yusta'mala hadzal lafdhu fi haqqihi ta'adduban ma'allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau benci menggunakan lafaz ini fi haqqihi, kepada hak Nabi, maksudnya kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mau digunakan kata istighatsah untuk minta tolong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimah hafizallah, ta'adduban ma'allah. Hal ini sebagai bentuk adabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Beliau tahu apa kandungan makna istighatsah dan bagaimana kalimat istighatsah itu memiliki kandungan. Nah, maka tidak mau beliau digunakan kalimat itu untuk dirinya. Itu eksklusif untuk Allah Subhanahu wa taala yang namanya istighatsah. Sudah kita bahas kemarin tentang definisi dari istighatsah ketika kita membahas bab ini. Taib. Yang akan kita sebutkan bukan hanya satu tinjauan itu saja yang menjadi kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Qala hafizallah al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna secara umum dari hadis ini. Lamma qawiyal Islam, ketika Islam semakin menguat. Kana hunaka sinfun minal kufar, di sana kemudian muncul satu golongan dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ra'au ad-dukhula fil Islam, mereka memilih untuk masuk ke dalam Islam. Ro'a maksudnya berpandangan, setelah menimbang bagaimana kalau masuk Islam harus bagaimana, kalau saya tidak masuk Islam nanti seperti apa. Jadi dia sudah memiliki pandangan. Mereka memandang ad-dukhul fil Islam, untuk masuk ke dalam Islam, zahiron, tapi hanya sebatas lahiriah saja, ketampakan fisik saja. Wal baqa'a 'alal kufri batinan, tetapi hatinya yang tersembunyi di dalam dadanya, al baqa'a 'alal kufr, tetap berada pada kekufurannya, tetap berada pada ketika mereka sebelum masuk ke dalam Islam, sebelumnya menyembah Lata, ya dia tetap menyembah Lata, hanya pura-pura masuk ke dalam Islam, bergabung dengan komunitas kaum muslimin, berpakaian juga dengan pakaian kaum muslimin, hatinya tetap tertaut kepada berhala Lata, dan seterusnya. Wasummu bil munafiqin, orang-orang ini hanya ingin nampak sebagai muslim tapi hatinya tetap dengan keyakinan sebelumnya, disebut dengan kaum munafiqin. Muslimin, mukminin adalah orang-orang yang mendatangi Nabi SAW menyatakan keislamannya dan dia berlepas dari apa yang pernah dilakukan sebelumnya. Kalau dia adalah seorang penyembah berhala Lata, dia keluar dari penyembahan itu, mengingkari Lata dan benar-benar beribadah meyakini Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain. Dilepaskan. Sementara munafikin tidak. Mereka tetap dengan keyakinan itu, hanya disembunyikan di dalam hatinya. Tayib. Wa kana yasduru minhum minal aqwali wal af'al ma yudayiqu al muslimin. Maka dahulu yasduru minhum, keluar dari mereka, bersumber dari mereka, minal aqwal, ucapan-ucapan, wal af'al, perbuatan-perbuatan, ma yudayiqu al muslimin, yang menyempitkan, menyesakkan kaum muslimin. Ucapannya selalu menyakiti kaum muslimin, perbuatannya selalu menyakiti kaum muslimin, dan seterusnya. Wa min dzalika, dan diantaranya, ma hasala min hadzal rajul, yang terjadi dari satu orang ini yang ditunjuk ini. Baik. Hatta talaba ba'du sahabati minan nabi sallallahu alaihi wasallam kaffahu wa zajrahu, sehingga beberapa sahabat mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kaffahu, untuk menahan munafik itu, wa zajrahu, dan untuk melawan munafik tersebut. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdiru ala dzalik. Ini perlu digaris atasi. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdiru ala dzalik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya beliau yaqdiru, mampu ala dzalik, untuk melakukannya. Kalau hanya sekedar melarang munafikin ini atau menghilangkan munafik ini, sebetulnya mampu beliau, mudah. Lakin akan tetapi, lamma kanat sighah, ketika sighahnya, bentuk kalimatnya, allati taqaddamu biha ilaih, yang mereka ucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fiha isaatu adabin ma'allah, terdapat satu bentuk yang dipandang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai su'ul adab, adab yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal para sahabat, kita bisa yakin mereka tidak menginginkan itu, bukan maksud mereka untuk su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi SAW mendidik mereka menggunakan kalimat itu kepada makhluk, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk bentuk su'ul adab, adab yang jelek kepada Allah, meskipun kita tidak memaksudkan. Baik. Nah, yang kecil-kecil seperti ini saja diperhatikan oleh Nabi SAW. Maka kita pun sekarang demikian. Siapapun orang itu, bagaimana yang dia ucapkan, kita lihat lafad-lafadnya. Kalau ada yang salah, ditegur lafadnya salah. Loh kan saya tidak bermaksud demikian. Tayyib na'amantum, tidak bermaksud demikian. Tapi lebih baik jangan gunakan kalimat yang ini. Kenapa demikian, tidak diperkelahan begini-begini. Jadi kata-kata itu perlu juga untuk diperhatikan. Apa yang akan keluar dari mulut kita ini. Tayyib. Mayam bagi antuqal, ucapan itu tadi, lafaz istighatsah itu tadi, tidak sepantasnya untuk diucapkan dan diminta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istangkarahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengingkarinya. Langsung beliau ingkari dan mengingkari dengan tegas, dengan keras. Baik. Ta'liman lis sahabah, sebagai bentuk pengajaran kepada para sahabat, pembelajaran untuk para sahabat. Wasad dan lidzari'ati syirki wa himayatan litauhid, serta tujuan yang kedua, menutup pintu kesyirikan lafzi. Menutup pintu kesyirikan lafziyah, ucapan yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan, meskipun itu tidak dia inginkan dan meskipun itu tidak dia sadari. Wa himayatan litauhid, dan tujuan yang ketiga, untuk menjaga tauhid seseorang, supaya dia juga memperhatikan bukan hanya keyakinannya tapi juga ucapannya. Dia memperhatikan bukan hanya ucapannya, lebih lanjut daripada itu juga amalannya. Jadi seorang muslim selalu menimbang sebelum diucapkan kalimat ini, tepat enggak ya saya gunakan, tepat enggak saya sampaikan. Kalau seandainya tidak tepat, itu bersumber dari seorang muslim, dari seorang mukmin, enggak usah diucapkan, pilih kalimat yang lain yang kira-kira maknanya sama. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Tayyib, kita bahas ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, tentang masalah kalimat istighatsah tadi. Di sini kalau mengambil makna asal dari istighatsah, sebenarnya tepat apa yang diminta oleh para sahabat itu. Karena yang namanya istighatsah itu adalah meminta sebuah solusi atau jalan keluar pemecahan masalah setelah masalah besar benar-benar terjadi. Ini istighatsah sudah pernah kita bahas kan? Jadi nunggu ada kesulitan dulu, kesulitan itu benar-benar terjadi, nah kita minta jalan keluarnya, itu namanya istighatsah. Ini yang pertama. Jadi lafaz itu sebetulnya tepat atau tidak? Secara makna asal tepat penggunaan para sahabat radhiyallahu taala anhu. Tayib. Yang kedua, itu dimintakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah pernah kita bahas syarat-syarat istighatsah, syarat-syarat isti'adzah. Syarat-syarat isti'anah kurang lebih sama. Kalau itu dimintakan kepada makhluk, minimalnya yang pertama, makhluk itu harus masih hidup. Hai, masih dia hidup. Tidak boleh minta isti'anah, istighatsah, isti'adzah kepada makhluk yang sudah mati. Rasulullah masih hidup ketika itu? Masih. Yang kedua, itu harus diminta kepada makhluk yang hidup dan dia mampu. Yakdir alih, dia mampu. Nabi SAW beliau mampu tidak untuk dalam tanda kutip menyelesaikan perkara munafikin. Beliau mampu? Mampu. Ketika itu beliau adalah pemimpin tertinggi. Semua umat Islam, seluruh daerah Islam itu ada di bawah tangan beliau SAW. Seandainya beliau memerintahkan untuk membunuh munafik-munafik ini, karena beliau tahu. Nah, para sahabat mungkin tidak mengerti detail dari orang-orang munafikin di Madinah. Tapi Nabi SAW tahu, selain Abdullah bin Ubay, siapa saja yang menyembunyikan kenifak di dalam hatinya, siapa saja munafikin yang ada di sekitar beliau, beliau tahu. Dari mana beliau tahunya? Jibril alaihissalatu wassalam yang memberitakan kepada Nabi SAW, fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Dan itu tidak pernah disampaikan oleh Nabi SAW kecuali kepada satu orang. Siapa? Hudzaifah ibn al-Yaman. Hudzaifah pun tahu siapa munafikin yang ada di Madinah ketika itu. Nah, kalau seandainya Nabi mau untuk menghilangkan, menghanguskan munafikin-munafikin ini sehingga mereka tidak lagi mengganggu orang-orang yang beriman di kota Madinah, selesai sudah. Beliau mampu untuk apa namanya berperang berulang kali dalam satu tahun, di tahun pertama Hijriah, tahun kedua Hijriah, tahun ketiga, ketika mulai banyak peperangan yang diikuti oleh Nabi SAW, satu tahun bisa 3-4 kali keluar untuk berperang, menunjukkan ada kekuatan Nabi SAW itu untuk keluar, apalagi ngurus dalam negeri, harusnya lebih bisa. Tapi Nabi terhalang, beliau tidak ingin untuk melakukannya. Kenapa? Banyak sebabnya. Tayyib, kita lanjutkan dulu syaratnya. Tadi harus hidup. Yang kedua, dia mampu. Yang ketiga, harus hadir, ada di tempat. Ada di tempat dan bisa melaksanakannya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu ada di Madinah. Ada di Madinah, sehingga syarat-syaratnya pas, syarat-syaratnya lengkap. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian apa namanya membiarkan mereka. Ada satu kesalahan kecil, yaitu penggunaan lafaz istighatsah yang kurang benar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun kemudian mengatakan innahu la yustaghatsu bi. Kalau kalimat istighatsah jangan gunakan itu untuk meminta kepadaku. Innama yustaghatsu billah. Kalimat istighatsah itu hanya boleh digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang yang terbaik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak rela jika kalimat istighatsah itu digunakan untuk hak beliau. Kita minta kepada beliau dan beliau masih hidup, beliau hadir di tempat, beliau juga mampu untuk melakukannya. Beliau tidak mau kalimat itu digunakan. Maka seharusnya kepada selain beliau tidak boleh digunakan kalimat istighatsah. Istighatsah kepada fulan, kepada wali fulan, boleh tidak? Tidak boleh. Nabi SAW tidak rela kok, engkau mau rela untuk digunakan kalimat tersebut. Tayib. Loh kan yang menggunakannya fulan, seorang alim besar, fulan begini, fulan begitu. Tidak peduli siapa dia. Kalau sahabat saja dihardik dengan keras oleh Nabi SAW, maka anda juga lebih pantas untuk dihardik. Dalilnya jelas, ketegasan kita jelas. Tayib. Kata Syekh Abdurrahman ibn Hasan rahimahullah ta'ala, fihi an-nasu ala annahu la yustaghathu bin nabi sallallahu alaihi wasallam wala biman dunahu. Hadith ini terdapat nas, dalil yang jelas. Annahu la yustaghathu bin nabi, bahwa tidak diperbolehkan, nabi sendiri tidak memperbolehkan untuk beristighathah, digunakan kalimat istighathah itu untuk hak beliau. Wala biman dunahu, maka yang di bawah levelnya nabi sallallahu alaihi wasallam lebih pantas untuk tidak menggunakan kalimat istighatsah. Kariha sallallahu alaihi wasallam an yastamila hadzal lafdha fi haqqihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka menggunakan lafaz ini kepada diri beliau. Wa in kana, meskipun yang pertama, mimma yaqdiru alaihi fi hayatihi. Masa ketika beliau hidup, beliau mampu untuk melakukan apa yang diminta oleh para sahabat itu. Tayib. Himayatan li janabi tauhid, yang kedua untuk menjaga tauhid dari para sahabat tersebut. Yang ketiga, wasad dan lidara'i syirk, menutup celah atau pintu kesyirikan yang bisa saja kita terjatuh di dalamnya. Dan yang keempat, wa adaban, beradab kepada Allah. Yang kelima, tawadhu'an li rabbihi, tawadhu, merendah hati, merendah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, tahdhiran lil ummah min wasa'ili syirki fil aqwali wal af'al, sebagai bentuk tahdir, peringatan kepada umat beliau, kita semua. Ada peringatan kepada kita semua, min wasa'ili syirik, untuk berhati-hati dari wasilah, perantara-perantara yang bisa menjatuhkan kita ke dalam kesyirikan. Fil aqwali wal af'an, apakah itu berkaitan dengan ucapan, apalagi perbuatan. Jadi apa saja yang berpotensi untuk menjatuhkan diri kita ke dalam kesyirikan, seharusnya kita lebih mawas diri, kita lebih berhati-hati, dan betul-betul menjaga diri dari perkara-perkara tersebut. Jangan meremehkan. Siapa tahu kecil yang kita remehkan ternyata itu adalah sebab yang menjerumuskan kita ke dalam neraka. Tayyib. Faidha kana hadha, kalau ini terjadi, fima yakdiru alaihi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mampu, fi hayatihi, di masa hidupnya beliau sallallahu alaihi wasallam, fakaifa yajuzu an yustaghathu bihi ba'da wafatihi, maka bagaimana kita bisa mengiyakan, mengatakan sah, benar, kalau ada orang yang beristighatsah kepada Nabi tapi setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa boleh? Harusnya memang tidak boleh. Di masa hidup Nabi saja beliau tidak mau, apalagi ketika beliau sudah wafat. Syaratnya tiga tadi sudah hilang, maka tidak boleh untuk dilakukan. Taib. Wa yatlubu minhu umurun la yaqdiru alaihi illallah. Yang lebih parah lagi, minta kepada zat Nabi, kepada apa namanya, jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dikubur di sana, umurun, perkara-perkara, la yaqdiru alaiha illallah, yang tidak ada yang mampu untuk melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Contoh sekarang kita sedang dalam kesulitan, hampir di seluruh dunia, masa apa ini? Kemarau panjang, paceklik, kekeringan di mana-mana. Ada yang istighatsah kepada siapa? Sudah kita dengar, di daerah sana ada yang istighatsah dengan fulan, di sana ada yang istighatsah dengan fulan, di sana lagi ada yang dengan fulan, berbeda-beda. Dan lebih parah, ada yang istighatsah dengan zat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedang terjadi kesulitan? Sedang terjadi. Berarti ada istighatsah? Ada. Tetapi objeknya siapa? Katakanlah sampai di Madinah sana, di samping makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia istighatsah untuk membantu diselesaikan kekeringan ini, kemarau panjang, panas yang sangat ini. Tetapi mintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperbolehkan atau tidak? Tidak diperbolehkan apapun alasannya. Lalu bagaimana? Kemarau bukan sesuatu yang belum pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panas yang sangat bukan sesuatu yang belum pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah terjadi itu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau membimbingkan? Salat istisqa, silahkan dengan pemimpin masing-masing negeri. Kalau sudah diserukan untuk sholat istisqa, sholatlah. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini perbuatan. Contoh-contoh yang juga banyak yang terjatuh dalam masalah ucapan. Itu tadi Nabi mengingkari ucapan kecil, hanya satu kalimat istighotsah. Beliau ingkari dengan keras. Maka di sana kita juga melihat sampai hari ini bahkan ada seorang yang diagung-agungkan, dielu-elukan, bahkan disebut sebagai ulama besar Islam, padahal bukan. Dia mengucapkan rangkaian-rangkaian syair yang di dalamnya terdapat kesyirikan, yang di dalamnya terdapat kekafiran. Tetapi banyak kaum muslimin di negeri kita ini juga yang menjadikan syair seseorang ini sebagai wirid-wirid yang dia ucapkan justru diyakini lebih baik dibandingkan Al-Qur'an, lebih beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih indah pengagungan pemujiannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dialah adalah Sahib Al-Burdah, penulis dari bait-bait syair yang dikenal dengan nama Al-Burdah. Siapa dia? Al-Busiri. Al-Busiri punya syair di dalam kitabnya Al-Burdah dan dibaca oleh orang-orang sekarang ini di zaman kita dan juga di negeri kita ini banyak, apalagi di Jawa Timur ini banyak sekali membaca syair-syair yang dia lantunkan. Coba kita lihat syair yang dibawakan oleh Al-Busiri. Dia mengatakan seperti contohnya, ya akramal khalq, memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini konteksnya dia memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dianggap bahwa bait syair dari Al-Busiri ini adalah sebaik-baiknya bait syair dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam memuliakan dan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat. Dia mengucapkan, ya akramal khalq, wahai pribadi yang paling mulia. Mali man aludzu bihi, aku tidak punya tempat untuk bersandar. Siwaka inda hudutsil hadithil amami, kecuali kepadamu. Inda hudutsil hadithil amami, ketika terjadi permasalahan hidup yang besar, kesulitan hidup yang besar. Baik, satu bait ini kita bahas. Ada enggak kira-kira kesyirikan di sini? Ada tidak? Ya akramal khalq, wahai zat yang paling mulia. Mali man aludzu bihi, tidak ada tempat bagiku untuk bersandar siwaka, kecuali kepadamu. Hah? Ada. Dia meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik tempat bersandar. Lah Allah di mana? Di mana posisi Allah dengan hatimu? Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bahwa segala sesuatu dari engkau itu harusnya sandarkan kepada Allah. Makna dari surat Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ahad. Allahus-Samad, Allah yang Maha As-Samad. Apa maknanya As-Samad? Alladzi yasmudu kullu syai'in ilaih, zat yang segala sesuatu itu bergantung dan bersandar kepada Allah, segala sesuatu termasuk engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa engkau katakan engkau tidak ada tempat lain untuk bersandar kecuali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tayib. Inda hudutsil hadatsil amami, ketika terjadinya permasalahan atau kesulitan di dalam kehidupan al-amam yang merata di seluruh muka bumi ini. Tayib. Jadi menurut dia kalau nih kekeringan yang terjadi sekarang ini, kita minta untuk dihilangkan kekeringan ini, diselesaikan segera kemarau yang panjang ini, mintanya kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah kok enggak kepada Allah Subhanahu wa taala? Tayib. Mafhum? Ini kalimat yang pertama. Kalimat yang berikutnya di dalam Al-Burdah. Walan yadhika Rasulullahi jahuka bi idzil karimu tahalla bismi muntaqimi. Dan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, keagunganmu tiada menyempit karena sebab diriku. Artinya, engkau tetap mulia, engkau tetap agung. Meskipun adanya keberadaan kami manusia-manusia ini tidak menjadikan keagunganmu sempit. Tayib. Idzil karimu atau idzal karimu tahalla bismi muntaqimi. Ketika zat yang maha mulia, Al-Karim nama Allah, ketika zat yang maha mulia tahalla bersifat bismi muntaqimi, dengan nama muntaqim, yaitu zat yang berhak untuk mengadab. Maksudnya apa? Maksud dari kalimat ini oleh Busiri bahwa tidak ada yang bisa menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu turun keagungannya ketika Allah Subhanahu wa taala saja yang bersifat dengan zat yang mulia, ternyata Allah bisa bersifat dengan muntakim. Allah mampu untuk mengazab, menyiksa. Mafhum? Rasulullah tidak. Beliau selalu murah hati. Beliau tidak pernah menyiksa. Sudah paham kesirikannya di mana? Lanjut. Yang berikutnya, fa inna, yang paling parah. Fa inna min judika dunya wa dharratah. Ketahuilah wahai Nabi, sesungguhnya min judika, termasuk kedermawananmu adalah ad-dunya, segala isi dunia ini. Wa dharratah, dan nanti yang ada di belakangnya, maksudnya adalah akhirat. Jadi alam semesta yang ada sekarang ini dan alam akhirat nanti semua adalah sebab kedermawanan engkau. Kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syirik bukan? Parah tidak? Jadi menurut dia alam semesta ini adalah kepemilikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami, dan termasuk ilmu atau bagian ilmu dari engkau hai Nabi adalah ilmu lauhul mahfud, dan ilmu tentang apa yang ditulis oleh pena. Jadi pena ketika menulis di lauhul mahfud itu termasuk bagian dari ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menurut dia ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu semua yang ada di lauhul mahfud. Taib. Ada kesyirikannya di sini? Ada. Allah tidak mengizinkan seorang malaikat pun, hatta Jibril alaihi salatu wasalam, untuk tahu apa yang tertulis di lauhul mahfud, terlebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita meniadakan ini, bukan kita tidak menghormati Nabi, tidak, justru kita memposisikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mestinya. Beliau seorang manusia seperti kita manusia, diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala membawa syariat, tidak lebih dari itu. Beliau tidak mengetahui yang gaib. Beliau juga tidak memegang kunci-kunci rizki manusia. Beliau juga tidak menguasai alam semesta ini. Kemarin sudah kita bahas tadi malam pelajaran usulul iman, bagaimana perbandingan antara malaikat dengan manusia. Sedikit atau banyak? Banyak. Dari penciptaan jasa sudah kalah istimewa manusia dengan malaikat. Kekuatan sudah kalah istimewa manusia dengan malaikat. Usia hidup juga kalah istimewa manusia dengan malaikat. Fisik juga kalah, ketaatan juga kalah, cara mereka beribadah juga kalah, jumlahnya juga kalah. Jauh manusia ini dengan malaikat. Itu saja tidak menjadikan malaikat ini berhak untuk disandarkan sedikit saja bagian dari rububiyah, apalagi uluhiyah. Lah manusia lebih-lebih tidak. Bagaimanapun keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sebagai sayyidul waladi Adam, pemuka semua anak-anak Adam, beliau yang paling mulia, beliau yang paling tinggi kedudukannya. Tapi juga tidak kita keluarkan beliau dari seorang manusia biasa yang juga tidak menguasai alam semesta ini. Tidak ada sedikit pun Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut campur dalam hak Allah, masalah rububiyah apalagi masalah uluhiyah. Beliau memang istimewa, tapi istimewa sesuai apa yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Nah, ini terjadi. Sekarang tidak jarang kita mendengar telinga kita ini, bahkan di masjid-masjid kaum muslimin. Syair-syairnya Al-Busiri yang penuh dengan kesyirikan ini masih panjang, masih banyak lagi. Kalau kita bahas lagi terus keterusannya banyak. Tapi para ulama menyoroti tiga bait yang pertama itu tadi. Itu sudah penuh dengan kesyirikan. Waliyadzubillah, itu terdendang di masjid-masjid kaum muslimin. Hampir setiap waktu sholat ada yang membaca ini. Bahkan mengatakannya lebih afdol, lebih baik dibandingkan membaca Al-Quranul Karim. Jarang kita dengar orang ini baca Al-Quranul Karim. Tapi kalau suruh wirid Busiri, hafal di luar kepala. Lancar. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah adalah ghulu. Perbuatan yang berlebihan pada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dikira di zaman Nabi beliau tidak punya penyair? Punya. Siapa penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hah? Penyair hebat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syairnya selalu bagus, selalu indah. Beliau juga tidak jarang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Banyak, beliau punya beberapa, tapi yang paling bagus, ikhwah boleh fadal jawab, siapa penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dengan keistimewaannya, beliau itu bukan orang yang bergelimang harta. Beliau orang yang kekurangan. Sampai hari-harinya dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Setiap hari diberikan apa namanya nafkah oleh Abu Bakar, berikan makanan, berikan minuman, diberikan penghidupan. Pernah dia terlibat atau beliau ini terlibat ketika hadisul ifaq, saat kaum munafikin mereka menuduh kehormatan Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau ini tidak menuduh tapi terikut di dalam fitnah itu, sehingga Abu Bakar menghentikan bantuannya. Tapi di kemudian diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah kemudian diberikan kembali. Bagaimana besarnya hati Abu Bakar ketika anaknya difitnah dengan fitnah yang besar, hadisul ifaq. Jangan disebut namanya. Beliau ini terikut sampai di stop bantuannya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk tetap berikan bantuan. Ini mustahil kalau zaman sekarang kita ini sudah memberikan bantuan, lu fulannya begitu, stoplah, enggak usah berikan lagi. Mau berikan lagi sulit. Tapi Abu Bakar tidak. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berikan, lanjutkan nafkahmu, dilanjutkan. Siapa? Belum dijawab juga jawabannya. Hah? Tai, bukan. Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu, sering beliau memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi coba lihat diwannya Hasan bin Thabit atau riwayat-riwayat yang di dalamnya terdapat bait-bait syair Hasan bin Thabit pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau ucapkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang salah, Rasulullah segera menegur Hasan bin Thabit. Tidak ada pujian sebaik dari apa yang dilantunkan Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Sudah direkomendasi syairnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak begitu kata-kata Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Tidak melebihi Al-Busiri ini. Tapi sekarang dianggap Al-Busiri adalah orang terbaik yang membuat bait-bait syair dalam memuji dan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau itu namanya bukan itrok. Apalagi kalau itu bukan namanya ghulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingkari. Beliau kata Allah Subhanahu wa taala diperintahkan, "Qul," katakanlah hai Muhammad, "la amliku li nafsi naf'an wala dharra." Aku ini tidak memiliki untuk diriku sendiri naf'an wala dharra. Bisa apa namanya wewenang untuk memberikan manfaat atau wewenang untuk memberikan madharat. Tidak punya. Diperintahkan oleh Allah demikian untuk mengatakan kepada kita. Illa masyaallah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu milik Allah, bukan ada di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul inni la amliku lakum dharran wala rasyada. Katakanlah hai Muhammad, la amliku lakum, aku tidak memiliki untuk kalian, kalau tadi untuk diriku sendiri, sekarang untuk kalian, untuk kita semua. Aku tidak memiliki untuk kalian dharran wala rasyada. Tidak bisa memudaratkan kalian, tapi juga tidak bisa memberikan rasyad kepada kalian, hidayah, petunjuk, enggak bisa. Padahal itu tugas beliau kan. Beliau turun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan syariat, itu adalah menyampaikan hidayah. Tapi bukan wewenang beliau untuk membagikan hidayah ini, berikan kepada si fulan dapat hidayah, si fulan, si alan dapat hidayah. Enggak. Hak untuk menurunkan hidayah itu turun di tangan siapa? Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Nabi beliau hanya menyampaikan hidayah al-irsyad, disampaikan saja. Masalah orang itu nanti akan mengikuti hidayah, itu urusan Allah. Maka kita pun demikian ketika kita berdakwah. Pahami diri kita dalam apa namanya posisi dakwah ini seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya menyampaikan, kita hanya memberikan bimbingan, hanya memberikan ilmu. Masalah orang itu bisa apa namanya mengambil bimbingan kita, bisa mengambil ilmu kita, bisa mengambil apa namanya jalan hidayah yang kita bukakan, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak kecewa kalau fulan enggak ngikuti kita, enggak masalah. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdakwah bukan agar orang itu ikut kepada kita, bukan, tapi agar orang itu bisa mengikuti jalan hidayah. Tayib, demikian harusnya ketika kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sakit hati dengan hilangnya seseorang, juga tidak berbangga dengan bergabungnya seseorang. Tayib, wallahu taala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral akhwarahimani wa rahimakumullah, hadis Ubadah bin Shamit yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tabrani rahimahullahu taala. Meskipun jika diteliti riwayat ini ada sedikit kelemahan pada sanadnya, maka oleh karenanya isyarat dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau tidak sebutkan. Biasanya kan An Ubadah Ibn Shamit disebutkan hadisnya, baru rawahu fulan. Di sini kita bisa lihat rawat Tabrani bi isnadihi, At-Tabrani meriwayatkan dengan sanadnya. Itu sudah isyarat bahwa sanadnya perlu untuk kita teliti. Dan sanad yang dibawakan oleh At-Tabrani rahimahullah ini, beliau sebutkan di dalam kitabnya Mu'jamul Kabir jilid yang kelima halaman 317 disebutkan oleh Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid. Rawahu Tabrani wa rijaluhu rijalus sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan para perawinya adalah para perawi as-sahih, sama dengan guru-guru Al-Imam Al-Bukhari. Ghaira Ibni Lahiyah, kecuali Ibnu Lahiyah, ma'ruf insyaAllah beliau ini, wa huwa hasanul hadith, maksimal derajatnya Ibnu Lahiyah adalah hasanul hadith karena beliau ini seorang yang dhaif. Maka sebagian ulama menilai riwayat ini adalah riwayat yang dhaif. Taib, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah, munasabatul hadith lil bab, kesesuaian hadith ini dengan bab dan faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadith tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.